tauhid. Masih menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat, Nabi SAW berdiri. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW naik ke Bukit Safa. Kemudian beliau memanggil kabilah-kabilahnya. Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap bangsa Quraisy, atau kalimat yang semisalnya. Istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkanlah diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah panggil kabilahnya, ya, yaitu suku Quraisy. Nah, berkaitan dengan bangsa Quraisy, ya, kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, innallaha astafa kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana di antara keturunan Ismail, ya, dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinana. Nah, wastafa min Quraisyin Bani Hasyim, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hasyim di antara suku Quraisy. Wastafani min Bani Hasyim, dan Allah memilihku di antara Bani Hasyim. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Yeah. Kalau kita lihat nasab Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bikr bin Malik bin An-Nadr bin Kinana. Sehingga khilaf di antara para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan Quraisy. Dikarenakan Quraisy ini bukan nama asli. Yeah. Quraisy bukan nama asli. Sehingga khilaf apakah yang dimaksud dengan Quraisy ini Fikr bin Malik bin Nadr, atau yang dimaksud dengan Quraisy adalah Nadr bin Kinana. Nah, kakek Nabi yang ke-11 ataukah kakek Nabi yang ke-13 yang dimaksud dengan Quraisy di sini. Nah, lagi dijelaskan tadi, bahwasanya Quraisy ini sebenarnya bukan nama asli, ya, tapi merupakan nama gelar, ya, yang jadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang siapa orang yang digelari dengan Quraisy. Ya. Kita sebutkan tadi, ada yang berpendapat bahwasanya nama asli Quraisy adalah An-Nadr. Nadr ini putranya Kinana. Ya, kita sebutkan tadi hadis. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinana dari keturunannya Ismail. Nah, ya. Dan Quraisy di sini sebagian mengatakan yang dimaksud adalah An-Nadr bin Kinana. Nadr putranya Kinanah. Ya, ini digelari dengan Quraisy Al-Akbar, Quraisy Senior. Nah, sehingga berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi SAW yang ke-13. Ya, berdasarkan nasab yang kita sebutkan tadi di awal. Nah, ini pendapat jumhur kebanyakan ahli sejarah. Nah, seperti halnya Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hisham, nah, Imam An-Nawawi, Ar-Rafi'i, dan yang lainnya. Pendapat yang kedua menyebutkan nama asli Quraisy adalah Fihr. Fihr bin Malik bin Nadir. Dia bukan An-Nadir, tapi Fihr bin Malik bin Nadir. Ya. Saya berdasarkan pendapat ini, kakek Nabi SAW yang ke-11 lah yang disebut dengan Quraisy. Nah, ini pendapat Ibn Abdul Bar, ya, Ibn Hazm, dan yang lainnya di antara para ulama ahli sejarah. Nah, ada juga di antara para ulama, ya, seperti Ibn Khaldun, beliau menggabungkan antara pendapat ini. An-Nadir huwalladhi yusamma Quraisyan. Beliau mengatakan, Nadir itulah yang digelari dengan Quraisy. Ya, jadi Nadir, kakek Nabi yang ke-13. Nah, Nadir putranya Kinanah. Itulah yang digelari dengan Quraisy. Nah, wa innama naqban Nadir munhasir fihi. Lam yaqib min bani Nadir ghairuhu. Ya. Hanya saja sebagian orang menyebut Fihr sebagai Quraisy karena keturunan An-Nadir yang lelaki hanya Fihr saja. Nah, dan Nadir dia memiliki keturunan lelaki selain Fihr. Ya. Jadi yang hidup ketika itu, nah, Nadir punya anak Malik. Malik punya anak Fihr. Ya, dari keturunan ini yang laki-laki hanya Fihr saja. Nah, sehingga Quraisy juga kadang-kadang disandarkan kepada Fihr tadi. Ya, Fihr bin Malik bin Nadir. Walaupun sebenarnya disebutkan oleh Ibn Khaldun tadi An-Nadir, Nadirlah yang disebut dengan Quraisy. Ya, Nadir bin Kinanah. Nah, kenapa dijuluki dengan Quraisy? Padahal namanya bukan Quraisy. Namanya Nadir bin Kinanah. Nah, dijuluki dengan Quraisy ada beberapa pendapat di antara para ulama ahli sejarah. Yeah. Sebagian menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ruya an Ibnu Abbas. Ana Nadir kana fi safinatin. فطلعت عليهم دابة من دواب البحر يقال لها قريش. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa An-Nadir pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu besar. Ya. Ini mereka menyebutnya dengan apa? Quraisy. Nah, ikan hiu besar ini disebut dengan Quraisy. Nah, ya. Fakhafaha ahlus safinah faramaha bisahmin faqatalaha wa qata'a ra'saha wa hamalaha ma'ahu ila Makkah. Semua penumpang kapal atau perahu tersebut ketakutan. Nah, semua penumpang ketakutan. Kemudian ditombak oleh An-Nadir. Ya. Yeah. Ya, An-Nadir yang berani menombak ikan hiu besar tadi yang disebut dengan Quraisy. Nah, ditombak oleh An-Nadir bin Kinanah, ya, dan berhasil membunuhnya. Lalu dia potong kepalanya dan membawanya ke Mekah. Ya. Ketika dibawa ke Mekah, kepala ikan hiu besar tadi yang disebut dengan Quraisy, maka dikenallah nadal ini dengan siapa? Dengan sebutan Quraisy. Nah. Ada juga yang mengatakan waqila li ghalabati Quraisy wa qahrihim sa'irul qabail kama taqharu hadad dabah sa'irud dawabil bahr. Ada yang mengatakan disebut dengan Quraisy karena keturunannya, keturunan Nadar ini suka mengalahkan kabilah yang lain. Sebagaimana ikan hiu Quraisy, ini ikan hiu, nama Quraisy itu, kalau terjemahannya atau maknanya ikan hiu. Yang disebut dengan Quraisy sebagai yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah-kabilah yang lain. Bagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Nah, saya sebut dengan Quraisy. Nah. Waqila akhdan min at-taqris wa huwa tajmi' sumu midalika listima'ihim ba'da tafarruqihim. Dikatakan juga kata Quraisy diambil dari kata at-taqrisi. At-taqrisi artinya tajmi', berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah. Saya sebut dengan Quraisy. Nah, ada juga pendapat yang lain. Waqila liqursihim an hajatil muhtaj. Waqila minat taqarish. Nah, dikatakan juga dari kata taqarish yang artinya perdagangan. Kenapa? Dikatakan kebiasaan mereka itu melakukan perdagangan. Sampai Allah abadikan dalam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassayib. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan rihlah, safar, perdagangan. Nah, di musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka biasa pergi ke Yaman. Musim panas pergi ke Syam untuk berdagang. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, jaminan keamanan oleh penguasa-penguasa negeri tersebut. Nah, ini di antara sebab-sebab dinamakan dengan Quraisy. Dan banyak keutamaan-keutamaan orang Quraisy. Nah, Nabi mengatakan dalam suatu hadis, al-a'immah min Quraisy. Pemimpin itu Quraisy. Walahum 'alaikum haqqun. Mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan. Walakum mislu dalika. Kalian juga demikian. Memiliki hak yang harus mereka tunaikan kepada kalian. Nah, yang jelas Quraisy ini merupakan kabilah pilihan. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, Inna Allah astofa kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Dari keturunan Ismail dipilihlah Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah pilih Quraisy. Siapa Quraisy tadi? Nadir bin Kinanah. Allah pilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastofa min Quraisy Bani Hasim. Dan Allah pilih dari Quraisy ini Bani Hasim. Nah. Wastofa min Bani Hasim. Wastofani min Bani Hasim. Dan Allah memilihku dari Bani Hasim. Rasulullah termasuk Bani Hasim. Nah, dikarenakan secara nasab kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Nah, keturunan dari Hasyim, sehingga disebut dengan Bani Hasyim. Ya, adapun Quraisy ini lebih tinggi lagi. Nah, ya. Di atas Hasyim Abiman Abdul Manaf. Nah, Hasyim bin Abdul Manaf. Ya. Keutamaan yang lainnya dari keutamaan Quraisy, Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia itu mengikuti Quraisy. Ya. An-nasu tab'un li Quraisyin fi hadha as-sa'at. Muslimuhum tab'un li muslimihim wa kafiruhum tab'un li kafirihim. Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan agama. Muslimnya mengikuti muslim Quraisy, kafirnya pun mengikuti kafir Quraisy. Ya. Dalam urusan agama pun manusia mengikuti dalam Quraisy. Ya. Yang muslimnya mengikuti muslim Quraisy, yang kafirnya pun mengikuti kafir Quraisy. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim. Nah, ini diantara keutamaan ya, suku Quraisy. Setelah Nabi SAW memanggil suku Quraisy, beliau pun memanggil kabilah-kabilah yang merupakan anak keturunan Quraisy. Ini wabi sahih al-Bukhari dan sahih al-Bukhari, kita lanjutkan. Ya Bani Abd Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai Bani Abd Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Abdul Manaf ini pun kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita sebutkan dari silsilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Nah, dia termasuk kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdul Manaf ini memiliki putra. Di antaranya Naufal, kemudian juga Al-Muthalib, kemudian juga Abdus Syamsin, ya, dan juga Hasyim. Ya, dan Nabi keturunan siapa? Hasyim. Nah, ada Naufal, ada Muthalib, ada Abdus Syamsin, ada Hasyim. Nah, ya, dan Rasulullah SAW keturunannya Hasyim. Nah, kenapa bukan keturunan Al-Muthalib? Ya, yeah. Paman Nabi Abdul Muthalib, kakek Nabi Abdul Muthalib, namanya bukan Abdul Muthalib sebenarnya. Nah, namanya Syaibah. Nama Abdul Muthalib bukan Abdul Muthalib, tapi Syaibah. Tapi kenapa masyhur dengan Abdul Muthalib? Ya, dikarenakan pamannya yang disebut jadi Al-Muthalib. Al-Muthalib saudaranya Hasyim. Ya. Yeah. Al-Muthalib ketika datang membawa Syaibah putranya Hasyim. Nah, dibonceng di belakang tunggangannya. Ya. Yeah. Di mana Syaibah ini terkena dengan debu, ya. Yeah. Layaknya seorang budak. Nah, ketika sampai di Mekah, orang-orang mengatakan, hada Abdul Muthalib, hada Abdul Muthalib. Ini budaknya Al-Muthalib. Ini budaknya Al-Muthalib. Yeah. Sehingga dikenallah Abdul Muthalib. Padahal namanya apa? Syaibah. Muthalib ini pamannya. Nah, Al-Muthalib pamannya Abdul Muthalib. Faham insyaAllah? Jadi Al-Muthalib ini pamannya Abdul Muthalib. Sementara Abdul Muthalib namanya siapa? Syaibah. Kenapa sebut Abdul Muthalib? Dikatakan ketika itu pamannya Al-Muthalib tadi, ya, kalau nggak salah dari Madinah membawa keponakannya ini, ya, Syaibah. Nah, membawa keponakannya, dikatakan perjalanan yang jauh, ya, sehingga debu menerpanya, sehingga si anak ini terlihatnya kusut layaknya seorang budak. Ketika sampai Mekah, orang-orang mengira ini adalah budaknya Al-Muthalib. Yang disebut dengan hada Abdul Muthalib. Ini budaknya Al-Muthalib. Ini budaknya Al-Muthalib. Nah, dan dikenallah dengan nama Abdul Muthalib. Pada sebenarnya namanya Syaibah. Ya. Nah, Al-Muthalib ini pamannya. Nah, pamannya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib namanya itu bukan Abdul Muthalib sebenarnya, tapi Syaibah. Ya, itu julukan dikarenakan tadi dibonceng oleh pamannya yang bernama Al-Muthalib. Ya, dan orang mengira itu budaknya Al-Muthalib. Saya sebut dengan Abdul Muthalib. Nah, sementara Hashim, ya, yang dikenal dengan Abdul Muthalib tadi, apa? Hashim yang memiliki anak Syaibah yang dikenal dengan Abdul Muthalib. Nah, memiliki Abdul Muthalib memiliki banyak putra. Nah, ya, ada Abdul Uzza, Abbas, Abu Talib, Al Haris, Hamzah, Zubair. Dan di antaranya ada Abdullah. Itulah ayahnya Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Rasulullah pun panggil, ya, kabilah Abdul Manaf. Nah, kakek Nabi SAW, ya, yang merupakan bapaknya Hashim. Dan Hashim ini Abdul Muthalib. Kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya bani Abdul Manaf, la ugni ankum min Allah syai'a. Nah, dia dimulai yang paling tinggi. Panggil Quraisy tadi. Ya ma'asyar Quraisy. Setelah itu, nah, yang berikutnya. Ya bani Abdul Manaf. Ya. Setelah itu beliau panggil paman-pamannya. Nah, ya Abbas ibnu Abdul Muthalib. Ya. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, ya Abbas ibnu Abdul Muthalib. Wahai Abbas, putranya Abdul Muthalib. Dinasabkan binasbi ibn. Dinasabkan kata ibn. Ibnu Abdul Muthalib. Wa yajuju fi Abbas ar-raf'u wa nasbu. Dan boleh pada kata Abbas dirafakan dan dinasabkan. Boleh ya Abbasu atau ya Abbasa. Nah. Wa kada fi qawlihi ya Safiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ucapannya wahai Safiyah. Ya. Yeah. Safiyah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abbas disebutkan tadi, ini pamannya Nabi SAW. Ya, dikarenakan Abdul Muthalib memiliki beberapa putera. Ya, di antaranya Abdul Uzza dan juga Abbas. Begitu juga Abu Talib. Ya, Abu Talib ini paman Nabi SAW. Nah, ya. Putranya Abdul Muthalib. Abu Talib punya anak Ali, Ja'far, Uqail. Nah. Dan juga di antara anak Abdul Muthalib, Al-Haris. Dan juga Hamzah. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan juga ada Zubair. Zubair bin Abdul Muthalib. Nah. Dan juga Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ini Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Yeah. Yang merupakan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara paman-paman yang masuk Islam adalah Al-Abbas dan juga Hamzah. Nah, adapun yang lain, ya, ya, tetap dalam kekafiran. Ya. Abu Talib pun tetap dalam kekafiran. Akan tetapi, Ya, beliau membela Nabi SAW. Ya, tapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadah. La ilaha illallah. Waya Fatimatu bintu Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Qulu salini min mali ma syi'ti. Mintalah harta dariku sesuai dengan yang engkau inginkan. Bayyana annahu la yunji min adabilah ilal iman wal amalus soleh. Nabi menjelaskan bahwasannya tidak ada yang menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan dan amalan soleh. Ya, itu sebab yang sangat besar sekali. Menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan amalan soleh. Sehingga banyak digandengkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tentang iman dan amalan soleh. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ya, demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain. Nah, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyiban. Barang siapa yang melakukan amalan yang soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Nah, dikaitkan antara iman dan amalan saleh. Dikatakan ini perkara yang sangat besar yang menyelamatkan seorang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fihi, dan faedah dalam hadis tersebut, annahu la yajuzu ay yas'al al-'abdu illa ma yaqdiru alayh. Ay yas'al al-'abda illa ma yaqdiru alayh. Sesungguhnya tidak boleh meminta kepada seorang hamba kecuali perkara yang dia mampu. Min umuri dunya, dari perkara-perkara dunia. Ya, tidak boleh kita meminta kepada yang lain ya. Nah, kecuali perkara yang orang tersebut mampu untuk menunaikannya dari perkara-perkara dunia. Wa amma rahmatu wal maghfiratu wal jannatu wan najatu minan nar hudzalika min kullin ma la yaqdiru alayhi illa Allah fala yajuju ayutlaba illa minhu. Adapun rahmat, maghfirah, ampunan, surga, keselamatan dari api neraka, dan yang semisal itu, dari perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta rahmat kepada makhluk, minta ampunan kepada makhluk, minta surga kepada makhluk. Ya, minta diselamatkan dari adab neraka kepada makhluk. Kenapa? Dikarenakan itu semuanya yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Makhluk tidak kuasa, tidak mampu dalam perkara-perkara tersebut. Ya, sehingga tidak boleh diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Sekarang banyak orang datang ke kuburan minta rahmat, minta ampunan. Ya, ke penghuni kubur tersebut, bahkan minta dimasukkan ke dalam surga. Nah, padahal itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mampu sedikit pun, hatta Nabi SAW. Sampai Nabi pun tidak mampu. Ya, dalam masalah ini tentang rahmat, ampunan, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi tajlidi tauhid wal ikhlasi lahu bima syara'ahu. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmatnya, ampunannya, surganya, selamat ya dari neraka, tidak didapatkan kecuali dengan tajlidi tauhid. Ya, memurnikan tauhid, ya, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disyariatkannya. Kita bisa mendapatkan itu semuanya, rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, dengan memurnikan ketauhidan kita, dengan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkannya. Wa radiyahu li'ibadihi ayyataqarrabu ilaihi bih, dan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Fa idza kana la yanfa'u ibnatahu wa ammahu wa ammatahu wa qarabatahu illa dalika. Maka apabila ya tidak bermanfaat terhadap anaknya, pamannya, bibinya, kerabat-kerabatnya kecuali dengan perkara tersebut, baghairuhum aula wa ahra. Ya, maka selain mereka lebih utama lagi, lebih pantas lagi. Ya. Ya. Nabi SAW saja tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah, ya, baik kepada pamannya atau kepada bibinya atau yang lebih dekat daripada itu kepada putrinya, ya, kepada kerabat-kerabatnya, tentu yang lainnya lebih utama lagi. Kepada kerabat-kerabatnya saja tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada selain kerabat-kerabatnya. Ya. Saudara sekarang, ya, penghuni kubur dengan orang-orang yang berdoa kepadanya enggak ada hubungan kerabat, enggak ada hubungan nasab, kemudian meminta diselamatkan dari adab neraka, meminta surga kepada penghuni kubur tersebut, meminta rahmat ampunan. Nah, tentu ini kesalahannya sangat jelas sekali. Nabi SAW saja tadi mengatakan kepada kabilahnya, kepada pamannya, bibinya, kepada putrinya, ya, istaru ang pusakum. Nah, ya, diperintahkan untuk selamatkan diri-diri kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa bi kisati ammi Abi Thalib mu'tabar. Dan dalam kisah pamannya Abu Thalib ini mengandung pelajaran. Ya, kisah pamannya Abu Thalib. Yang kita ketahui, ya, Abu Thalib orang yang mengasuh Nabi SAW sejak kecil, bahkan melindungi Nabi SAW. Ya. Walaupun dia kafir, tapi membela Nabi SAW. Bahkan orang-orang kufar Quraisy ketika itu segan, tidak berani mengganggu Nabi SAW. Ya. Dikarenakan keberadaan Abu Thalib. Nah, tapi di akhir hayatnya tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Walaupun Nabi mentalkininya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sampai diulang-ulang. Ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya. Tapi akhirnya Abu Thalib mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib ini tetap berada di atas agama nenek moyangnya, agama Abdul Muthalib, kesyirikan, ya, kekafiran, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ya, sehingga tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak menyatakan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat tadi. Ya. Tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diringankan adabnya. Ya. Bukan dibebaskan dari adab, tapi diringankan adabnya. Ya. Dengan memakai terompah pada kakinya dan mendidih, ya, sampai otaknya. Nah, memakai terompah di api neraka. Mendidih sampai otaknya. Ini seringan-ringannya adab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Natafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.